Kamis Januari 1898 hiji nya harita urang munggaran patepang tenyana geuning sami-sami ngemutan. Kamis Februari kembang katresna mekarna ati wala kaya kasiksa diri antuk nasili kedalken si ati. Talaga patengan, talaga patengan, jadi saksi urang sili bukakan jendela ati. Talaga patengan, talaga patengan, jadi saksi urang duaan sili kedal kejanji. Talaga patengan, talaga patengan, cayna ngemplang herang lika tresna urang duaan. Talaga patengan, talaga patengan, talaga suni nu ngajeng keun ka asih. Kamis tungtung Juli 1898 hiji urang duaan resmi ngajadi silih asih dugi kaki wari. Januari 1898 hiji nya harita urang munggaran patepang tenyana geuning sami-sami ngemutan. Kamis Februari kembang katresna mekarna ati wala kaya kasiksa diri antuk nasili kedalken si ati. Talaga patengan, talaga patengan, jadi saksi urang sili bukakeun jendela ati. Talaga patengan, talaga patengan, jadi saksi urang duaan sili kedal kejanji. Talaga patengan, talaga patengan, cayna ngemplang herang lika tresna urang duaan. Talaga patengan, talaga patengan, talaga suni nu ngajeng keun ka asih. Kamis tungtung Juli 1898 hiji urang duaan resmi ngajadi silih asih dugi kaki wari.